Cempaka kuning asri di tepi halaman, setangkai kau beri di pagi terang. Wajahmu bening berseri memberi harapan kasihku. Cempaka kuning lama masih ku